Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan tayyiban katsiran mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Kita akan beranjak pada hadis yang ke-88 dari Usulul Iman, di mana pembahasan ini diletakkan oleh Al-Syeikh Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala dalam bab tahriduhu sallallahu alaihi wasallam ala luzumi sunnah wa targhib fi dhalik wa tarkul bid'ah والتفرق والاختلاف والتحذير من ذلك. Dorongan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar menetapi sunnah, berpegang teguh kepada sunnah dan anjuran beliau serta meninggalkan bid'ah, perpecahan dan perselisihan dan peringatan beliau darinya. Berkata Imam Al-Mujaddid rahimahullahu taala wa anil Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu qala wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan balighah dharafat minha al-uyun wa wajilat minha al-qulub faqala qailun ya Rasulullah ka'anna هذه موعظة مودع فما تعهده إلينا فقال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن كان عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ واياكم ومحدثات الامور فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله رواه ابو داود والترمذي وصححه وابن ماجه. Wa fi riwayatin lahu laqad taraktukum 'alal bayda lailuha kanahariha la yazighu 'anha ba'di illa halikun wa man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira thumma dzakarahu bima'nahu. Dari Al-Irbat bin Sariyah radhiyallahu anhu beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan atau menasihati kami dengan nasihat yang luar biasa, yang sangat menyentuh, sampai bercucuran karenanya air mata dan hati-hati pun bergetar. Maka seseorang berkata, ya Rasulullah, seakan-akan ini nasihat terakhir yang Anda sampaikan. Maka apa yang engkau wasiatkan kepada kami ya Rasul? Maka Rasulullah menyatakan, aku wasiatkan kepada kalian agar bertakwa kepada Allah serta mendengar dan taat Meskipun yang memimpin kalian seorang budak Habasyi. Dan sesungguhnya siapa di antara kalian yang hidup setelahku, dia akan melihat perselisihan yang banyak. Maka wajib atas kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah al-khulafa ar-rasyidin yang mereka mendapatkan hidayah setelahku. Berpegang teguhlah dengannya dan gigitlah dengan gigi geraham kalian dan hati-hati dari perkara-perkara baru dalam agama, karena sesungguhnya setiap perkara baru dalam agama adalah bid'ah dan setiap kebid'ahan adalah kesesatan. Diriwayatkan Abu Daud dan At-Tirmidzi dan beliau mensahihkannya serta Ibnu Majah. Dan juga disebutkan dalam satu riwayat yang datang dari Ibnu Majah rahimahullahu taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, sungguh aku telah meninggalkan kalian di atas sesuatu yang putih bersih, malamnya seperti siangnya, terang benderang. Tidak ada seorang pun yang menyimpang darinya setelahku kecuali dia pasti binasa. Dan sesungguhnya siapa yang masih hidup panjang di antara kalian setelahku, dia akan melihat perselisihan yang banyak. Ikhwan fiddin a'azzani Allah wa iyyakum. Asy-Syaikh Al-Fauzan hafizahullahu taala wa ra'ah menjelaskan hadza haditsun 'azhim. Ini merupakan hadis yang sangat agung. Di dalamnya terdapat keterangan dan penjelasan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihati para sahabatnya. Dan ini termasuk dari sunnah Nabi dan kebiasaan beliau selalu senantiasa memberi nasihat dan bimbingan kepada para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Namun terkadang pula beliau di satu waktu tidak memberi nasihat kepada mereka. Maka diambil pelajaran yang sangat penting dari hadis ini, kata Syekh, tentang disyariatkannya al-maw'idhah, maw'idhatul hasanah, nasihat dan bimbingan yang baik. Dan bahwasanya seorang alim atau para pemberi nasihat atau imam masjid sepantasnya bagi mereka untuk tidak melalaikan jamaahnya dari kaum muslimin. Jangan dibiarkan begitu saja, jangan ditelantarkan mereka jamaah muslimin tanpa ada nasihat, tanpa bimbingan. Bahkan terkadang harus diberi nasihat. Dan jangan terlalu memperlama waktu, membiarkan mereka, meninggalkan mereka tanpa diingatkan dengan sesuatu yang mengandung kebaikan untuk mereka, baik kebaikan dunia mereka ataupun kebaikan akhirat mereka. Ini yang sepantasnya dilakukan oleh para pemberi nasihat, orang-orang alim, bahkan imamul masajid, para khutaba, para juru khutbah, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukannya. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau biasa memberi nasihat kepada murid-murid beliau, kepada sahabat-sahabatnya, hingga mereka pun meminta dan menuntut kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu untuk terus-menerus memberi nasihat. Maka beliau kemudian menyatakan kepada sahabat-sahabatnya dan murid-murid beliau bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkadang pun berdiam diri dari kami beberapa hari tidak ada nasihat. Naam. Karena beliau tidak ingin terjadi kejenuhan dan kebosanan menimpa kami. Jadi memang terkadang libur itu dibutuhkan. Ya. Tapi jangan jadi alasan. Naam. Untuk kemudian akhirnya tak muncul-muncul. Naam. Apalagi sampai menyendiri. Hilang dari peredaran. Jangan. Alaikum anfusakum. Jaga diri-diri kita. Sayangi diri-diri kita. Apalagi di zaman yang penuh dengan fitnah di sekeliling kita. Begitu mudahnya terjadi perbelokan. Lebih-lebih lagi barakallahu fikum bahwa syaitan akan lebih mudah untuk menyeret kita di saat kita sendiri tidak bersama yang lain. Sebagaimana serigala akan memakan domba yang sendirian. Sendirian itu banyak godaannya. Banyak faktor-faktor yang bisa mendorong terjatuh ke dalam berbagai macam pelanggaran. Pelanggaran-pelanggaran syariat. Namun, barakallahu fikum, yang diinginkan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dengan terkadang tidak memberi nasihat kepada mereka diam agar tidak menimbulkan rasa jemu dan bosan. Karena beliau sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Inna likulli sirratin fatrah." Setiap masa semangat itu akan ada di mana seseorang mengalami masa bosan. Jenuh dia. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mengabarkan kepada kita tentang terkadangnya masa semangat yang menggebu-gebu ditimpa oleh kejenuhan, ada bimbingannya. Faman kanat fatratuhu li sunnati faqad ihtada. Siapa yang masa semangatnya masih dalam koridor sunnahku, dia jemu, dia bosan dalam satu perkara yang baik. Dia ganti dengan aktivitas yang lain yang juga masih baik. Selama tidak ada padanya pelanggaran syariat. Faqad ihtada. Maka orang yang demikian ini barakallahu fikum, dia sungguh mendapatkan hidayah. Wa man kana li ghairi dzalik faqad halak. Tapi kalau kejenuhannya, kebosanannya akhirnya kepada perkara yang lain yang melanggar syariat, sungguh dia binasa. Nah, baik dalam perkara agama, baik dalam perkara dunia, selama dengan catatan tidak mengandung pelanggaran syariat. Ikhwani fid din, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam hadis ini disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada satu hari memberi nasihat kepada para sahabat. Datang dalam sebagian hadis bahwa itu terjadi ba'da salat al-fajr, setelah salat subuh. Sebagaimana bisa dilihat dalam musnad al-imamu Ahmad min hadithi al-irbat ibn Sariyah radhiyallahu ta'ala anhu. Nasihat yang disampaikan Rasulullah itu. Nah. Kemudian Syekh Al-Fauzan menyatakan, wa qawluhu maw'izatan balighah zarafat minhal uyun. Rasulullah memberi nasihat kepada kami dengan nasihat yang sangat menyentuh, yang menjadikan air mata bercucuran karenanya. Hal itu, kata Syekh, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam diberi jawami'ul kalim. Ini termasuk di antara kekhususan yang Allah berikan kepada nabinya Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam duna sairil anbiya. Naam. Diberi jawami'ul kalim, ucapan yang singkat, padat, namun kandungan maknanya sangat dalam. Demikian pula wa faslal khitab. Nabi sallallahu alaihi wasallam diberi faslal khitab, pemisah pembicaraan atau na'am barakallahu fikum. Juga bisa dimaknakan kebijaksanaan dalam memutus perkara. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam memilih lafaz-lafaz yang menyentuh dalam nasihat beliau. Tentunya tanpa na'am ngelantur ke berbagai macam perkara mimma la fa'idata fi, yang tidak ada faedahnya. Ini Rasulullah akan dipilihkan nasihat-nasihat yang sangat menyentuh dan tidak ngelantur modelnya Nabi alaihi salatu wassalam. Bahkan orang yang bermajlis bersama Nabi alaihi salatu wassalam akan bisa menghafalkan apa yang diucapkan Rasulullah. Saking beliau dalam menyampaikan perkara itu ringkas. Namun tadi kita katakan padat dan dalam kandungan makna dari ucapan beliau alaihi salatu wassalam. Wa qawluhu wajilat minhal qulub, dan hati-hati bergetar karenanya, yakni balagha ta'siruha ilal qulub wal afham, pengaruhnya itu sampai ke dalam hati dan pemahaman. Dijelaskan para ulama, sebagian ulama yang lain mengatakan bahwa makna bergetar hati di sini, jangan bayangkan bergetar gitu, goncang. Nah, maksudnya disusuti dan tertanam di dalamnya rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian hakikat hati yang bergetar karena rasa takut yang tertanam di dalamnya kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian ada seorang yang berkata, ya Rasulullah, ka'annaha maw'idhatu muwaddi', seakan-akan ini nasihat terakhir. Ya'ni kata Syekh, kana qad fahima hadzal rajul an hadhihi al maw'idhata fi akhir hayatihi sallallahu alaihi wasallam. Orang ini seakan-akan faham bahwa nasihat itu di akhir kehidupan Rasulullah. Tidak lama lagi Rasulullah akan pergi meninggalkan mereka. Maka ia pun meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk diberi wasiat. Fama ta'hiduhu ilaina, apa yang engkau wasiatkan kepada kami ya Rasul? Atau sebagian lafaz menyebutkan, ya Rasulullah ka'annaha mau'izatu muwaddi' fa'ausina. Ini maknanya sama. Berikan kami wasiat. Syekh katakan, fama ta'hidu ilaina, yakni ausina, wasiati kami ya Rasul. Karena kebiasaan seorang alim atau waliul amr atau seorang ayah bahwa dia akan memberi wasiat ketika akhir kehidupannya yang akan disampaikan kepada orang-orang yang di belakangnya. Itu kebiasaan. Dan memang itu harus dilakukan. Dan itu merupakan sunnatul anbiya. Berwasiat dengan wasiat-wasiat kebaikan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi mereka wasiat. Yang tentu dari sini difahami bahwa kalau memang seandainya itu nasihat terakhir dan nasihat seorang yang akan pergi meninggalkan mereka bahkan selamanya, maka berarti barakallahu fikum mesti akan dipilihkan nasihat-nasihat yang sangat-sangat berharga. Pasti itu. Maka Nabi kemudian menyatakan usikum bitaqwallah. Aku wasiatkan kalian dengan takwa kepada Allah. Dan takwa Allah kata Syekh Al-Fauzan adalah melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan. Kenapa dinamakan takwa? Wasummiyat takwa li'annaha taqi min azabillah. Karena dia menghalangi, melindungi, menyelamatkan dari azab Allah Subhanahu wa taala. At-taqwa dari kata wiqayah, penjagaan, benteng atau tameng, pelindung. Itu namanya takwa. Maka seorang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hakikatnya dia sedang membuat sebuah tameng dan penghalang dirinya dengan azab Allah tabaraka wa taala. Fa ausi nafsi wa iyyakum bitaqwallah. Maka nawasiatkan kepada diri ana dan antum semuanya untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala fi sirri wal alam, di saat kita sendiri maupun di saat di tempat yang ramai. Ikhwani fid din a'azzani Allah wa iyyakum. Dan takwa kata beliau kalimatun azimah, merupakan kalimat yang sangat agung. Allah Subhanahu wa taala iringkan atasnya khairat katsirah, kebaikan yang banyak. Dan maknanya adalah beramal dengan melakukan ketaatan kepada Allah di atas cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan pahala dari Allah, dan meninggalkan maksiat kepada Allah di atas cahaya dari Allah, takut kepada azab Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagian makna rinci dari kalimat taqwa. Bahwa makna taqwa itu adalah beramal dengan melakukan ketaatan kepada Allah di atas cahaya dari Allah. Maksudnya amalan yang dilakukan dibimbing di atas ilmu. Ini penting. Jadi bukan sekedar ikut-ikutan, sekedar taklid buta semata, atau kita istilahkan membebe atau membeo. Karena dari kata bebek, dibawa ke sana ikut. Atau membeo, namanya burung beo. Apa yang dia dengar itu yang dia ikuti, ucapan itu. Maka jangan kita jadi bebek dan jangan jadi burung beo. Nah. Wababut taqlid la yanfa. Babut taqlid tidak bermanfaat, barakallahu fikum. Antum perhatikan bagaimana penjelasan para ulama. Ketika seorang hamba ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir dengan tiga pertanyaan, man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuka, maka seorang kafir dan munafik dia akan menyatakan ha ha la adri, aku tidak tahu. Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu taala menjelaskan dalam kitab ringkas syarah hadis Jibril bahwa ucapan dia dengan menyatakan ha ha ka'annahu yatadzakkaru syai'an, seakan-akan dia mengingat sesuatu yang dulu pernah ada, pernah dia ucapkan, pernah dia tahu, tapi di saat itu dia tidak sanggup untuk menghadirkan jawabannya. Kira-kira apa jawabannya ya? Jadi masalahnya bukan sekedar seperti pelajaran TK yang sekarang di dunia begitu mudah kita bisa menjawab Rabbi Allah, dinil Islam wa Nabi Muhammad, bukan sebatas itu barakallahu fikum. Tapi masalahnya adalah, dan sudah kita jelaskan kemarin pada pertemuan Mudzakiratul Haditsin Nabawi fil Aqidati wal Ittiba', bahwa dua kalimat syahadah itu bukan sekedar at-talaffuz biha mujarrad. Lah. Bukan sekedar lafaz. Tapi tahu maknanya, diamalkan tuntutannya. Maka sungguh barakallahu fikum, kata Syekh Ibnu Utsaimin menjelaskan bahwa betapa sengsara dan menyesal yang tak terhingga seseorang yang dulu pernah mengucapkan sesuatu, yang pernah tahu sesuatu, namun saat dibutuhkan tak sanggup dia menghadirkan jawabannya. Kira-kira permisalannya adalah seorang yang dia melakukan satu ujian, tiba-tiba lupa. Ujiannya selesai, ingat. Lah, ternyata tadi jawabannya ini. Duh, kok lupa. Dibandingkan orang yang memang gak tahu sama sekali, urusannya mudah. Tapi orang yang pernah tahu, makanya dalam hadis disebutkan, ha, ha, la adri, sami'tun nasa yaquluna faqultuhu. Aku cuma mendengar manusia berucap, aku juga ikut-ikutan mengucapkannya. Maka di sini barakallahu fikum, ketika para ulama menyebutkan bahwa di antara makna taqwa adalah amalun bi ta'atillah ala nurin minallah, di atas cahaya Allah Subhanahu wa taala, bahwa yang namanya amalan harus dibimbing di atas ilmu. Paham dong? Harus dibimbing di atas ilmu. Nah, demikian pula di samping itu, amalan yang dia lakukan terbimbing di atas ilmu, mengharapkan pahala dari Allah tabaraka wa taala. Sebagaimana ketika dia meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang memang ungkapan singkat tentang makna takwa adalah fi'lul awamir wajtinabun nawahi, melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan. Namun yang harus diketahui adalah bahwa tarku maksiatillah ala nurin minallah, juga meninggalkan maksiat itu harus berdasarkan bimbingan cahaya dari Allah, harus didasarkan kepada ilmu. Nah, dan dia di dalam meninggalkannya makhafata iqabilah, takut kepada hukuman dan azab Allah tabaraka wa taala. Ikhwan fil din, a'azzani Allah wa iyyakum. Maka Syekh katakan fa qawluhu sallallahu alaihi wasallam usikum bitaqwallah ay fi'lu awamirihi wa tarku nawahihi raja'an wa khaufan, melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya disertai dengan raja dan al-khauf. Nah, selanjutnya wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam was-sam'i wat-tha'ah, dan aku wasiatkan kepada kalian untuk mendengar dan taat kepada waliul amr. Jadi bukan sekedar seakan-akan Rasulullah tahu kondisi kita di saat ini, bukan seakan-akan, tapi Allah Subhanahu wa taala telah memberitahukan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam tentang begitu banyaknya akan terjadi kemungkaran dalam bab ini berkaitan dengan urusan waliul amr. Bahkan jauh-jauh hari Nabi sudah menggambarkan sekian banyak perkara akan muncul nanti di tengah-tengah kalian a'immatun la yahtaduna bihudaya wa la yastannuna bisunnati, akan muncul nanti pemimpin-pemimpin yang mereka tidak memberi petunjuk dengan petunjukku dan mereka tidak menerapkan sunnah dengan sunnahku. Wa sayaqumu fihim rijal qulubuhum qulubus syayatin fi juthmani ins, dalam hadis Hudzaifah radhiyallahu taala an. Akan ada para pembisik-pembisiknya di sekelilingnya, di sekitarnya, orang dekatnya. Hati mereka, hati syaitan dalam jasad manusia. Sekian banyak hadis seputar ini. Tentang berbagai macam keonaran-keonaran akan muncul. Sikap-sikap na'am kezaliman dari penguasa. Tapi dari semua yang disampaikan Rasul kepada para sahabatnya ini, dan benar-benar mereka mengharapkan bimbingan ketika satu hari nanti mereka menjumpai masa itu. Maka inilah yang kemudian barakallahu fikum, ketika dianggap sebagai nasihat terakhir, maka di antara yang diwasiatkan Nabi adalah was-sam'i wa tha'ah, mendengar dan taat kepada waliul amr. Karena kata Syekh Al-Fauzan, li'annahu biha yahsulu istima'al kalimah, karena dengan sikap ketaatan kepada waliul amr akan terwujud dan tercapai persatuan, dan kemaslahatan akan teratur dan akan menjadi sebab barakallahu fikum al-ittifaq, serta akan menjadi jalan keselamatan dari berbagai macam ikhtilaf. Maka tidak akan mungkin terwujud sebuah persatuan kecuali adanya waliul amr yang mengurusi urusan manusia. Nah, bahkan pun ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, sempat muncul usulan dari sebagian sahabat Ansar sebelum mereka tahu ketetapan bahwasanya yang menjadi pemimpin mereka adalah Quraisy. Maka mereka memberi usulan, minna amir wa minkum amir, dari kami satu pemimpin dan dari kalian satu orang pemimpin. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan mereka dan membimbing mereka. Nah, apalagi kalau kemudian barakallahu fikum, ketika tidak ada satu pemimpin yang mengayomi seluruhnya dan ada sekian banyak yang tersebar, yakin akan terjadi pertumpahan darah. Perselisihan yang besar akan terjadi. Dan itu pasti takkan bisa dielakkan. Maka penguasa itu akan terwujud dengan keberadaan mereka istima'ul kalimah, dan mereka bisa menerapkan perintah Allah subhanahu wa ta'ala, mencegah gangguan dan menghalangi musuh. Kemudian mereka akan menegakkan al-hudud, aturan-aturan, ketetapan hukum, mencegah orang yang berbuat zalim, mengembalikan hak orang yang terzalimi. Dan semua gambaran ini untuk mencegah musuh, mempersatukan kalimat, mencegah orang yang hendak berbuat kejahatan, mengembalikan hak orang yang dizalimi, itu semua tidak akan mungkin terwujud kecuali dengan adanya waliul amr. Tidak akan mungkin. Ikhwan fiddin barakallahu fikum. Namun, camkan pula baik-baik dan fahami dengan baik bahwa Percuma ada seorang waliul amr, seorang pemimpin yang diangkat, kalau tidak ada prinsip as-sam'u wa ta'ah. Terus apa gunanya dia jadi pemimpin kalau tidak diwujudkan prinsip as-sam'u wa ta'ah. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah menyatakan was-sam'i wa ta'ah. Sebagaimana hadis-hadis yang menyebutkan tentang kezaliman penguasa, kejahatan mereka, Nabi tetap menyatakan isma'u wa ati'u, dengar dan taat. Wa in duriba dhahruka wa ukhidha maluk, meskipun dipukul punggungmu dan diambil hartamu. Sebagian menyebutkan madamu fikumus shalah, selama mereka salat di tengah-tengah kalian. Rasulullah tidak menyatakan ya sudah kalau begitu berontak saja kalian. Bukan solusi itu yang diberikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kalian atau mereka menghalangi hak kalian, maka kalian tetap menunaikan hak mereka dari kewajiban as-sam'u wa ta'ah wa adami syaqqi. Naam. Wa adami syaqqiha. Dan minta hak kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Minta hak kita kepada Allah. Tapi memang ini butuh kepada kesadaran, kepada kesabaran, kepada ilmu. Kepada orang-orang yang siap untuk meredakan panasnya amarah kita. Tapi kalau kemudian tersebar di mana-mana orang-orang yang memang siap. Di tangan-tangan mereka pertama, pertalit. Ya. Naam. Premium. Yang siap untuk menyalakan dan membesarkannya ketika muncul percikan-percikan api. Ihdharu, hati-hati dari orang-orang seperti ini. Yang paling aku takutkan menimpa umatku, kata Nabi alaihi salatu wassalam, adalah al-a'immat al-mudillin. Tokoh-tokoh yang menyesatkan. Du'atun ila abwabi jahannam, para da'i yang mereka mengajak kepada pintu jahannam. Hati-hati. Tentunya barakallahu fikum, yang namanya syubhat, tidaklah dia dikatakan syubhat kecuali memang dibungkus dan dihiasi dengan kebenaran. Dibawakanlah dalil, dibawakanlah ayat, diselipkan dan disusupkan hadis. Namun sudah berlalu penjelasannya. Dalam kitab ini juga dan yang lainnya. Bagaimana kewajiban setiap kita raddul mutasyabihat ilal muhkamat, agar mengembalikan yang syubhat, yang rancu kepada yang muhkam. Ikhwan fiddin barakallahu fikum, selanjutnya Syekh katakan, oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan ya ayyuhalladzina amanu ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam wa in kana 'abdan habasyya, meskipun dia seorang budak Habasyi. Ai yakni la tahtaqiru waliyal amr, jangan meremehkan, jangan merendahkan kedudukan mereka, jangan kalian cela dia di sisi manusia meskipun nasabnya seorang yang rendah di antara kalian. Maka tidak dilihat kepada nasabnya, tetapi yang dilihat adalah kepada kedudukan yang sudah ia duduki di waktu itu ketika dia sudah menjadi pemimpin. Maka manusia sama. Apakah dia orang merdeka ataukah dia seorang budak? Jika dia telah memimpin urusannya kaum muslimin, maka yang dilihat adalah kepada posisinya, maka wajib mentaatinya dan diharamkan menyelisihinya. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, fa innahu man ya'ish minkum, siapa yang hidup di antara kalian, aiman satatulu bihil haya, siapa yang masih hidup panjang. Dan ini kabar berita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa siapa yang hidup panjang setelah Nabi, fasayara ikhtilafan katsira, dia akan melihat perselisihan yang banyak. Ini juga kabar bahwa akan terjadi di zaman itu perselisihan yang luas. Maka ketika muncul dan terjadi perselisihan itu, maka tidak ada jalan selamat selain daripada kembali kepada kitabullah dan kembali kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berpegang teguh dengan keduanya. Rasulullah sudah menyampaikan bala kepada kita. Akan munculnya bencana besar. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak membiarkan kita dalam kebingungan, dalam keputusasaan, dalam ketidakjelasan. Apa sikap yang harus kita ambil? Kemana jalan arah yang harus kita tuju ketika muncul yang dikabarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut? Maka Nabi memberikan bimbingan, alaikum bisunnati. Tentu lebih aula masuk kepadanya kitabullah, Alkitab was sunnah. Tapi subhanallah, Nabi tidak berhenti sampai di situ pun, beliau menyatakan wa sunnatil khulafa ar-rasyidina al-mahdiyina min ba'di, dan sunnah khulafa ar-rasyidun Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, inilah mereka khulafa ar-rasyidun. Wallahu a'lam bissawab. Masih tersisa penjelasan dari hadis ini, insyaallah kita lanjut pada pertemuan esok hari biiznillah. Jazakumullahu khaira wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.